Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah, al-wahidul ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, alladhi qad adda al-amanah وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته إلى يوم البعث أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah mengawali pelaksanaan Jumat yang penuh keberkahan ini dengan menyanjungkan setulus-tulusnya syukur kita hanya keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya hingga hari ini di Jumat yang terakhir di bulan yang penuh keberkahan bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan keafiatan, terutama keistiqomahan kita di dalam menunaikan tugas dan kewajiban hidup kita sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita semua, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh kerabat keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga di akhir zaman. Mari kita jadikan kesempatan Jumat ini sebagai sarana kita untuk terus menjaga, memelihara kesegaran iman kita, memupuknya dengan ilmu, menebar luaskannya dengan amal soleh kita, yang dengan itu semua semoga kita meraih martabat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Setiap perintah yang terdapat di dalam syariat Islam dari segala ketentuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya senantiasa mengandung empat hikmah, empat manfaat dan empat faedah bagi umat manusia, wabil khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan suatu syariat di dalam agama kita sebagai wasilah bagaimana kita menunaikan hak Allah yang ada pada diri kita sebagai manusia, di mana hak Allah yang esensi adalah diibadahi oleh kita sebagai hamba-Nya dengan tidak mensekutukan dengan apapun. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah yang ada pada manusia dan apa hak manusia yang ada pada Allah? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an menjawabnya, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah lah dan Rasul-Nya yang maha tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang ada pada manusia adalah dia diibadahi tanpa disekutukan dengan apapun. "Wa haqqul 'ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika alla yu'adzibahum." Sedangkan hak manusia dari Allah, kalau sudah menunaikan hak Allah yang ada pada dirinya, niscaya Allah tidak akan menghukum mereka, tidak akan pernah mengazab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hak dasar bagi Allah Ta'ala yang ada pada diri manusia adalah disembah, diibadahi. Dan hadis ini adalah sebagai penafsiran dari firman Allah Ta'ala sendiri, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah manusia diperintahkan melainkan semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan tanpa berbuat syirik kepadanya. Maka ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang dicontohkan oleh Rasulnya yang mulia, pada dasarnya semuanya lah jalan bagaimana manusia menunaikan hak Allah yang ada pada dirinya. Dan hak Allah itu tiada lain adalah kewajiban manusia, yaitu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, mengabdikan diri kepadanya dengan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Sidang jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun syariat yang Allah tetapkan dalam agamanya yang mulia melainkan ia sebagai wasilah bagaimana manusia menghapus dosa-dosanya. Wasilatan litakfiriz dzunub. Ibadah adalah sebagai sarana bagaimana manusia yang berdosa itu mampu menebus dosa-dosa dan kesalahannya. Manusia terlahir ke dunia ini dengan fitrah yang suci, jiwa yang bersih. Tidak seorang pun hamba Adam lahir ke dunia membawa dosa dan kesalahan. Maka ia hidup di muka bumi ini sebagai ujian bagaimana dia mempertahankan kesucian hidup itu sampai ia menghadap kembali kepada Allah dalam keadaan suci pula. Akan tetapi manusia sebagai makhluk yang diberikan nurani sekaligus juga hawa nafsu dan syahwat, maka seringkala hawa nafsu dan syahwat mengalahkan nurani manusia, mengalahkan fitrah manusia, maka terjerumuslah ia kepada dosa dan kesalahan. Untuk menebus kesalahan dan dosa itulah Allah berikan jalan kepada kita semua melalui ibadah kepadanya, maka dosa-dosa kita ditebus dan digugurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat min jasadihi khotoyahu hatta tahruja min tahti adfarihi. Kalau seorang muslim ia melakukan bersuci wudu dengan sebaik-baiknya berwudu, maka dengan berwudu itu berguguran dosa-dosanya sampai berjatuhan dari ujung-ujung jari tangannya bersama dengan tetesan air wudu. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-salawatul khamsu kama salin nahrin jarin ala babi ahadikum yagtasilu fihi khamsu marratin fi yaumin wa lailah hal yabqa min darunihi syai'un. Perumpamaan salat yang lima waktu yang Allah syariatkan kepada kita seperti seseorang diberikan sebuah kolam, sebuah telaga di depan rumahnya yang airnya melimpah dengan bening, mengalir dengan jernih. Ia bisa mandi di kolam itu sehari semalam minimal lima kali. Apakah masih tersisa daki-daki dan kotoran dari orang tersebut? Sabda Rasulullah. Demikian pula tidaklah Allah syariatkan saum melainkan sebagai kafarah, pembersih kepada dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharap keriduan Allah, maka Allah gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula halnya dengan sedekah, dengan ibadah haji dan umrah, semuanya pada dasarnya adalah sarana manusia menggugurkan dosa-dosa dari dirinya akibat kelalaian dan terbujuk oleh nafsu dan syahwatnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syariat ibadah bagi kita umat manusia, bagi orang-orang mukmin pada khususnya, adalah sebagai wasilah tazkiyatun nufus, Bagaimana manusia mencapai kesucian jiwa dan pertumbuhan jiwa? Tazkiyah bukan hanya kafaroh, bukan hanya menebus dosa, tapi bagaimana mensehatkan jiwa, bagaimana ia tumbuh dengan karakter yang baik, dengan sifat-sifat yang mulia. Maka dalam setiap ibadah yang Allah syariatkan, di dalamnya ada pembangunan karakter, ada pembentukan jiwa, yaitu semakin jauh dari keburukan-keburukan dan semakin dekat kepada kebaikan-kebaikan. Karena itulah zakat atau sedekah dinamakan zakat, karena ia mensucikan. Dan seluruh ibadah pada dasarnya mensucikan. Tetapi di dalam zakat ada kesucian yang lebih tinggi, karena bukan hanya dirinya yang disucikan, tetapi mensucikan harta, mensucikan juga perasaan dan sifat-sifat orang lain. Karena itulah dari semua ibadah yang dinamakan dengan zakat adalah mengeluarkan harta. Karena di dalam ibadah mengeluarkan harta itulah ada pensucian jiwa bagi yang mengeluarkannya, bagi muzakinya. Ada pensucian bagi harta yang dikeluarkannya, dan ada pensucian bagi orang-orang yang menerimanya dari sifat iri, dengki, dan hasud. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kenapa manusia butuh kesucian? Butuh kebersihan jiwa. Karena tumbuhnya jiwa manusia ketika ia sehat, dan sehatnya jiwa dengan iman, ilmu, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggambarkan dosa yang ada pada jiwa manusia adalah laksana sifat-sifat buruk dan kotoran-kotoran yang keji yang harus dibuang, yang harus dijauhkan dari jiwa manusia. Karena itu, antara jiwa manusia dengan dosa adalah dua hal yang sebetulnya bertolak belakang. Karena jiwa manusia tercipta dalam kesucian, sedangkan dosa muncul dari keburukan perilaku manusia. Karena itulah Al-Quran menyebutkan dosa dengan tiga ungkapan yang sangat buruk. Pertama, Al-Quran menyebut dosa dengan sebutan dhanbun, yang zamannya adalah dhunub. Dhanbun kalau kepada binatang itu artinya ekor atau buntut, sedangkan kepada manusia sesuatu yang menjadikan jiwa manusia berekor, berbuntut. Kalau manusia merasa aib, merasa jijik jika tubuhnya berbuntut, berekor, karena yang berekor itu binatang, maka jiwa manusia pun akan merasa jijik, merasa buruk terhadap dosa. Apabila seseorang ditakdirkan seperti binatang, tulang ekornya tumbuh, niscaya ia akan berupaya untuk mengamputasinya, mengoperasinya. Demikian pula jiwa manusia. Ia tidak suka ada yang tumbuh dalam jiwanya sesuatu yang tidak normal, yaitu sesuatu yang membuat jiwanya aib dengan dosa dan kemaksiatan. Kenapa dosa disebut dhanbun, disebut ekor yang ada pada binatang? Karena manusia berekor adalah suatu yang aib, suatu yang buruk. Apabila Allah wujudkan dosa itu pada tubuh manusia, seperti tumbuhnya ekor secara fisik pada tubuh, maka setiap orang berbuat satu dosa, tumbuh ekornya 1 meter. Lalu dia berbuat dosa 100 dosa. Berarti 100 meter ekornya tumbuh dari tubuhnya. Apa yang bisa dilakukan seseorang dengan ekor 100 meter? Tidak ada yang bisa dilakukan. Maka niscaya ia akan berusaha untuk memutusnya. Maka Allah memutus ekor dari jiwa manusia adalah dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwanya, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Demikian pula dosa di dalam Al-Quran sebut dengan ismun, yang artinya lah batiun, sesuatu kotoran yang menyebabkan cahaya menjadi redup, cahaya jiwa menjadi lambat merespon sesuatu kebenaran. Maka dosa manusia laksana debu-debu dan laksana noda-noda hitam yang mengotori bilik hati sehingga cahaya nurani tidak memancar keluar, menyebabkan matilah fitrahnya, matilah kepekaan jiwanya, matilah sensitivitas hatinya, sehingga hilang rasa kemanusiaannya, hilang rasa kepeduliannya, kasih sayang, dan hilang cahaya jiwanya yang menuntun kebijakan di dalam segala perilaku hidupnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal abdal mu'mina idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang mukmin, seorang hamba yang beriman, jika dia berbuat dosa, maka menitis atau menetes noda hitam di dalam bilik hatinya. Fa in taba wastaghfara sakulat qalbuhu. Apabila dia bertaubat dan beristighfar, maka kembali bersih, kembali bening hatinya itu. Wa in ada wazada jadat hatta ta'lua. Tapi kalau dia mengulangi perbuatan dosa itu dan menambahnya, bertambahlah noda-noda hitam itu di dalam dinding hatinya, sehingga menutupi cahaya kalbu itu seperti sebuah lampu kristal yang terlumuri dengan noda-noda hitam, sehingga cahaya yang ada di dalamnya itu tidak memancar keluar. Itulah gambaran jiwa. Rasulullah menyebutkannya, fadzalika ron, itulah yang disebut dengan kotoran debu. Dosa adalah kotoran debu yang membungkus hati manusia, sehingga potensi jiwanya yang positif tidak memancar, yaitu kepekaannya, kecerdasan nuraninya, kecerdasan emosinya, kecerdasan spiritualnya hilang. Yang ada tinggal akal saja. Inilah sebabnya kenapa bisa kita temukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berjiwa lembut, tetapi akibat terlumuri dosa, ia menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang tidak punya kepekaan, menjadi orang yang tidak punya perasaan. Seorang wanita pada fitrahnya ia adalah berjiwa lembut, pengasih, penyayang, tapi ia menjadi begitu biadab ketika melahirkan bayinya, langsung dibunuhnya, dibuangnya, dimasukkannya ke tong sampah. Bagaimana seorang wanita yang punya hati yang begitu lembut bisa menjadi begitu kejam, bahkan lebih kejam dari binatang? Pepatah mengatakan, sebuas-buasnya harimau tidak pernah memangsa anaknya sendiri. Tapi seorang wanita bisa hilang kepekaannya karena dia melakukan perbuatan dosa. Bayi yang lahir tanpa diinginkannya begitu keluar dibunuhnya, dianiaya. Inilah gambaran betapa dosa telah membuat gelap jiwa manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menurunkan kepada kita, dijadikanlah seluruh rangkaian ibadah itu proses manusia mencapai kesucian kembali. Sebab itulah puncak daripada kesempurnaan ibadah seorang hamba kepada Allah ketika ia telah berhasil meraih kesucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Sedangkan yang ketiga, Al-Quran menggambarkan dosa di dalam jiwa manusia dengan sebutan wizrun. Wizrun adalah gambaran sebuah beban yang dipikul manusia dengan susah payah. Mungkin ada seorang yang memikul 50 kg saja sudah tidak mampu, apalagi kalau 1 kuintal, apalagi kalau 1 ton. Maka dosa yang dilakukan manusia itulah karena beban-beban yang menggelayuti tubuh seseorang, menyebabkan ia berjalan tergopoh-gopoh, terhuyung-huyung, yaitu jiwanya terbebani dengan dosa-dosa itu. Karena itulah Al-Quran menyebut dosa dengan kalimat wizrun. Alla taziru wa zirotun wizru ukhra. Tidaklah seorang pendosa menanggung dosa orang lain. Rasulullah yang mulia adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari semua dosa, sehingga hidupnya dalam ketenangan, kedamaian, ringan, lapang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Kenapa? Karena kami telah melepaskan beban-beban yang membebani punggungmu. Artinya Rasul adalah orang yang paling lapang hidupnya, paling tenang jiwanya, paling luas perasaannya, karena beliau adalah orang yang paling bersih jiwanya dari beban-beban dosa dan kesalahan. Inilah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah, dari faedah dan manfaat seluruh rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang jumaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat dari hikmah dan faedah pensyariatan ibadah kepada hamba-hamba Allah adalah sebagai sarana tarbiyah ilahiyah, wasilah tarbiyah ilahiyah, pendidikan Allah kepada manusia. Kalau kita dididik dengan ilmu pengetahuan, diajari dengan berbagai mata pelajaran, tetapi Allah Ta'ala mendidik kita dengan ibadah, dalam setiap rangkaian ibadah di dalamnya ada tarbiyah ilahiyah, dalam berwudu, dalam sholat, dalam saum kita, dalam zakat kita, haji kita, yang didikan ilahi mencakup seluruh dimensi hidup kita, dimensi kalbu, dimensi ruh, dimensi akal, dimensi jasad, dimensi pribadi, keluarga, masyarakat. Tidak ada pendidikan yang begitu hebat dan luar biasa kecuali pendidikan Allah kepada hamba-hambanya. Dengan puasa umpamanya, betapa kita merasakan didikan ilahi. Di luar Ramadan barangkali kita bisa mengikuti petunjuk Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita yang lain. Tetapi kalau masalah makan minum, kita mengikuti perut kita. Kapan perut kita lapar, kita makan. Kapan perut kita harus, kita minum. Tetapi di bulan Ramadan, didikan ilahi begitu menyeluruh, sampai makan minum saja kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nilai-nilai didikan ilahi ini mampu diwujudkan dalam seluruh ruang dan waktu kehidupan kita, insyaallah kita benar-benar menjadi umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling jaya dan paling maju di dalam kehidupan dunia ini dibanding seluruh umat, sebagaimana yang Allah janjikan pada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan ke tengah-tengah umat manusia. Sidang jumaah rahimani wa rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga menjadi tazkirah bagi saya sebagai khatib dan bagi jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan yang diberkahi ini, dan semoga kita di penghujung bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tingkat tertinggi dari suatu ibadah, yaitu tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, sekaligus meraih martabat orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari saum itu sendiri, la'allakum tattaqun. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma gfir lana wali walidayna ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.